إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita seluruhnya sehingga sampai pada saat ini kita masih senantiasa berada di bawah bimbingan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmatnya ini sampai kita berjumpa dengannya insyaallah taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah merupakan suatu wujud melalui sebuah fase yang semuanya pasti akan berakhir. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hakikatnya kita ini berada di atas sebuah perjalanan yang suatu saat pasti akan sampai ke tujuannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, la tarkabunna tabaqan an tabaq, pasti kalian akan melewati masa demi masa, jenjang demi jenjang. Dan saat ini jamaah kita berada di dalam kehidupan dunia. Setelah kita melewati alam rahim, alam ruh, kemudian alam rahim, saat ini kita berada pada fase yang ketiga di alam dunia, yang mana jemaah sekalian inilah saat-saat yang paling menentukan selamatnya tidak, selamat tidaknya kita pada perjalanan berikutnya. Apa dan bagaimana kita di negeri akhirat tergantung bagaimana keadaan kita di dalam kehidupan dunia ini. Baik dan buruknya kita di hadapan Allah tergantung dari keadaan kita di dalam kehidupan dunia ini. Yang jelas jemaah, suatu saat kita pasti akan berjalan. Karena hakikatnya kita berada di dalam musafir. Tidak ada orang yang musafir yang akan tinggal lama. Suatu saat pasti dia akan berjalan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Beliau pernah bersabda kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sementara di dalam perjalanan jauh. Oleh karena itu jemaah sekalian, sungguh celaka seorang hamba yang di dalam mengarungi kehidupan dunia ini dia merasakan dirinya akan tinggal lama dan merasakan dirinya akan hidup untuk selamanya. Entah itu disebabkan karena harta bendanya yang banyak atau mungkin pangkat dan kedudukannya di tengah masyarakat yang tinggi atau mungkin hal-hal yang lain yang menjadikan dia merasa akan tinggal lama dalam kehidupan dunia. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya harta bendanya itu akan menjadikan dia kekal di dalam kehidupannya. Sungguh celaka. Sungguh celaka orang-orang yang ternyata tidak memanfaatkan kehidupan dunianya ini di atas kebaikan. Sehingga hari demi hari berlalu, dia habiskan di atas kesia-siaan. Dia habiskan di atas perkara yang dimurkai oleh Allah. Sehingga tidak terasa. Sebentar lagi, dia sudah berada di dalam ambang kematian. Pintu kubur sudah terbuka lebar di hadapannya. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur, bermegah-megahan, memperlalaikan kalian. Melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah. Melalaikan kalian dari berbuat untuk kebahagiaan kalian di negeri akhirat di perjalanan berikutnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian menziarahi kubur. Artinya sampai kalian masuk ke dalam kubur. Nanti tersadar tatkala dia telah berada di ambang kematian. Oleh karena itu jemaah, sebelum itu terjadi, sebelum itu kita rasakan, sebelum itu kita berada di hadapannya, mari sadari diri kita. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini, ini adalah kesempatan emas untuk berbuat. Ini adalah kesempatan emas untuk beramal. Ini adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan segala-galanya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke negeri akhirat. Adakah kita pernah menyadari itu? Ingat, kesempatan hanya sekali dan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Hari yang kita sia-siakan di hari yang kemarin, bukan itu yang datang pada hari ini. Akan tetapi dia sudah berlalu. Hari ini adalah hari yang baru, yang mana hakikatnya kita sementara dikejar oleh waktu dan dikejar oleh malaikatul maut yang entah kapan giliran kita tiba. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada majelis yang mulia ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, mari kita merenungi perkara ini. Mari kita sama-sama merenungi hakikat kehidupan kita ini. Apa sebenarnya yang kita cari? Dan apa sebenarnya target kita dalam kehidupan ini? Hakikatnya kita berada dalam perjalanan. Persiapan kita di dunia ini penentu bahagia tidaknya kita pada perjalanan berikutnya. Selamat tidaknya kita pada perjalanan berikutnya. Sementara disebutkan di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin mat illa nadim." Tak satu pun orang yang meninggal kecuali pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal, kata Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, adapun orang-orang yang memanfaatkan waktunya dalam kehidupan dunia di atas kebaikan, di atas amal salih, maka nanti dia akan menyesal. Kenapa dia tidak memperbanyak amal salih tersebut? Dan adapun orang-orang yang menghabiskan waktunya di atas kesia-siaan, senda gurau, permainan dan kelalaian, bahkan di atas maksiat kepada Allah, tentulah penyesalannya itu jauh-jauh lebih besar daripada penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang yang salih. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang jelas pasti akan menyesal. Sementara jemaah sekalian, penyesalan itu pasti datangnya terlambat, pasti datangnya terakhir, dan tidak pernah menyesal di awal. Penyesalan tidak pernah datang di awal, akan tetapi dia akan datang di akhir, di saat-saat tatkala kita telah melewati segala-galanya. Di sanalah muncul penyesalan. Penyesalan yang tidak berguna. Alhamdulillah. Kalau dia menyesal berada di atas kategori orang-orang salih yang menyesali perbuatan amalan salihnya yang tidak diperbanyak, bahkan tidak ditambah. Yang mengkhawatirkan jamaah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesali dosa-dosa dan pelanggaran serta kelalaian kita. Wal'iyadzu billah. Detik demi detik berlalu. Terkadang kita tidak merasakan hal itu sesuatu yang berharga. Hari demi hari berlalu. Bahkan sudah berganti dengan tahun. Berganti dengan bulan. Bulan berganti dengan tahun. Tahun demi tahun berlalu. Tidak terasa. Tidak terasa. Coba perhatikan jemaah sekalian. Keadaan kita masing-masing di saat ini. Tatkala kita berpikir dan merenung sejenak saja tentang masa-masa lalu kita. Ketika masih kanak-kanak. Sampai masa remaja. Naam. Sampai keadaan kita seperti sekarang ini. Pernahkah kita merenungi? Kalaupun ada yang pernah merenungi, pasti dia mengatakan, sepertinya baru kemarin saya tamat SD. Sepertinya baru kemarin saya berhenti main kelereng. Demikian cepatnya waktu berlalu. Akan tetapi jemaah sekalian, qalbun ghafil, hati-hati yang lalai. yang tidak pernah menyadari perkara ini, merasakan semuanya itu adalah perkara yang sepele. Nanti dia tersadarkan, tatkala muncul penyesalan di akhir hayatnya, tatkala datang kepadanya siapa? Malaikatul maut. Perhatikan penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang mujrim setelah kematiannya. Para pendosa tatkala datang kepadanya malaikatul maut, sudah siap untuk menjemput arwahnya. Tatkala nyawa sudah ditarik perlahan-lahan sampai ke ubun-ubun, kedua betis sudah bertautan, tatkala dia sudah menyaksikan ada yang datang menjemput dia dan telah duduk di atas kepalanya, apa yang akan dia lakukan? Apa yang dia rasakan? Yang terdengar hanyalah suara tangis dari keluarganya. Namun dia pun sendiri tidak mampu untuk berucap walaupun hanya sepatah kata. Yang timbul di dalam hatinya hanyalah penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang keadaan orang-orang mujrim ini. Bahkan ini merupakan peringatan terhadap kita seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un. La'alli a'malu salihan fima tarat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sampai tatkala datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, kematian. Qala rabbi irji'un. Baru dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya dalam kehidupan duniaku. Sudah berlalu 20 tahun. Sudah berlalu 30 tahun. Sudah berlalu 40 tahun. Bahkan sekian puluh tahun sudah berlalu. Hampir mencapai 100 tahun. Tatkala diambang kematian, justru dia meminta, Rabbirji'un! Wahai Rabbku, kembalikan! Kembalikan kehidupan duniaku! Tahan sejenak. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga saya bisa beramal salih dari amalan yang dahulu saya tinggalkan ketika di dunia. Muncul penyesalan di dalam hatinya. Muncul penyesalan di dalam dirinya. Ya. Baru dia mau beramal salih. Tatkala datangnya malaikatul maut, baru dia meminta untuk ditunda. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat telah ada ajal yang telah ditentukan baginya, kapan datang ajalnya. Tidak akan dimundurkan dan tidak akan dimajukan walaupun hanya sesaat. Tapi ternyata, lantaran besarnya penyesalan di dalam hati, sampai-sampai dia meminta sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, dia pun yakin tidak mungkin itu terjadi. Tapi karena penyesalan yang luar biasa, tetap dia minta, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan saya dalam kehidupan dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga saya bisa beramal salih dari amalan yang dahulu saya tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permintaannya. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan itu hanyalah sekedar permintaan belaka. Ucapan itu hanyalah permintaan belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sementara di belakang mereka sudah ada alam barzakh yang sudah menunggu. Tempat mereka menunggu datangnya hari berbangkit. Subhanallah. Adakah penyesalan yang mengalahkan penyesalan ini jemaah? Penyesalan tatkala berada di ambang kematian, belum dia meninggal. Penyesalan tatkala dia sudah menyaksikan datangnya malaikatul maut, yang akan memisahkan antara dirinya dengan keluarganya, yang akan memisahkan antara dirinya dengan harta bendanya yang selama ini dia kumpulkan, yang dia cintai. Yang akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dia cintai. Penyesalan itu datang. Semoga kita semua jadi selamatkan dari perkara ini jemaah. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang berada di atas ambang kematian ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبَلِ أَيَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, infakkanlah sebagian harta yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Fayaqula Rabbi, barulah dia mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda sebentar waktu kematianku ini, sebentar saja, ila ajalin qarib, sebentar saja, tunda sejenak. Iya. Untuk apa permintaan ini jemaah? Untuk apa permintaan ini? Dia melanjutkan, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti saya akan bersedekah dan pasti saya akan menjadi orang-orang yang salih. Kapan permintaan itu? Setelah datangnya kematian. Fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Baru dia mau bersedekah. Ya. Baru dia mau berpesan kepada keluarganya, jualkan mobil mewahku, sedekahkan. Jualkan rumah saya. Jualkan lokasi saya yang luas. Gunakan untuk beramal. Tapi apalagi yang mau dikata? Sekedar mengucapkan sepatah kata pun dia tidak mampu. Bahkan sekedar untuk meneguk seteguk air dia tidak mampu di hadapan malaikatul maut. Tapi hakikatnya dia meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau akhirkan saya, akhirkan waktu kematianku dalam waktu yang dekat saja untuk saya bisa bersedekah dan menjadi orang salih. Apa jawaban Allah? Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah sama sekali tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika sudah tiba ajalnya. Tidak ada waktu lagi. Penyesalan, tinggallah penyesalan. Permintaan dan permohonan hanyalah sekedar ucapan sia-sia, tidak lagi bermanfaat bagi dirinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum datangnya saat itu, kita masih ada waktu jemaah sekalian, yang entah berapa lama lagi. Adakah kita mempergunakannya di atas kebaikan dan ketaatan? Di atas ibadah, memperbanyak amalan-amalan wajib maupun amalan sunnahnya? Sebagai perbekalan kita menuju ke negeri akhirat. Karena mau tidak mau pasti akan menyesal. Kalau waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini disia-siakan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyesalan orang yang menyia-nyiakan kehidupannya di atas maksiat kepada Allah tidak sampai di situ. Berlanjut penyesalan itu. Berlanjut penyesalannya. Tatkala dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Dimasukkan ke dalam tempat yang paling sempit. Tempat yang sangat gelap. Yang menemani dia hanyalah belatung. Yang menemani dia hanyalah amalan-amalannya. Apakah itu amalan kebaikan atau amal salih? Tidakkah kita pernah mengingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, yatba'ul mayyita thalatha, yang mengikuti mayit ke kuburannya hanya ada tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya dan hartanya dan amalannya. Fayarji' atnan wa yabqa wahid, akan kembali dua perkara yang tersisa hanyalah satu, tinggal menemani dia di alam kuburnya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarganya, akan kembali pula harta bendanya, dan yang tinggal bersamanya adalah, kata Nabi, wa yabqa amaluhu, dan yang akan tinggal bersamanya dengan setia adalah amalannya, tergantung amalan baik atau amalan buruk. Di saat-saat tatkala dia membutuhkan pertolongan, datangnya dua malaikat yang datang bertanya kepadanya tentang tiga perkara, tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Di sana muncul penyesalan luar biasa jemaah sekalian. Terlebih lagi tatkala dia tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Naam. Tatkala dia tidak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, untuk kemudian setelah itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata beliau, tiba-tiba datang kepada orang ini satu makhluk yang dia tidak kenal. Sangat buruk rupanya. Muntinur rih, sangat busuk baunya. Baru kemudian dia mengatakan, man ant? Siapa engkau? Sepertinya wajahmu itu menampakkan kejelekan. Maka makhluk itu akan menjawab, ana amalukal khabith, saya adalah amalanmu yang buruk tatkala engkau di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun akan ditemani dengan amalan yang buruk ini sampai datangnya hari berbangkit, wal iyadzu billah. Muncul penyesalan, inikah yang menemani dia? Inikah hasilnya selama dia di dunia? Inikah yang akan bersama dia sampai datangnya hari kiamat? Yang tidak diketahui kapan datangnya hari kiamat? Ya. Yeah. Dan sudah jelas di hadapan matanya. Bahwasanya di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala pasti keadaannya lebih buruk. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu betul apa yang dia rasakan saat itu di alam kuburnya pasti akan mengakibatkan kejelekan di hadapan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan saya dan antum seluruhnya dari penyesalan-penyesalan di alam kubur insya'Allah ta'ala. Nah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumila nihayata lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Al-ikhwa wal akhawat, hadirin dan hadirat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melanjutkan kembali pembahasan kita yang tertunda tadi tentang bagaimana penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang mujrim, para pendosa, ahli maksiat, dan orang-orang yang melalaikan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya di dunia ini dengan kesia-siaan dan sendagurau. Yang mana jemaah sekalian, kita telah mendengarkan dalil-dalil dari kitabullah was sunnah bagaimana penyesalan luar biasa di ambang kematian. Dan penyesalan itu terus berlanjut tatkala seorang hamba telah masuk ke alam kuburnya. Namun jemaah sekalian, apakah penyesalan itu hanya sampai di situ? Tatkala dia ditemani oleh amalan buruknya sampai datangnya hari kiamat, amalan buruk yang buruk rupanya dan sangat busuk baunya itu, ternyata jemaah sekalian, penyesalan itu akan terus berlanjut sampai tatkala datangnya hari berbangkit, ketika setiap makhluk, bahkan seluruh makhluk, telah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Telah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Telah berdiri di hadapan Allah dalam rangka mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar pada penyesalan pada hari itu. Bahkan di sanalah merupakan puncak dari penyesalan yang selama ini dia rasakan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan hari penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikan peringatan kepada mereka akan datangnya yaumul hasrah, hari penyesalan. Tatkala semua makhluk menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Nah, bagaimana tidak menyesal jemaah sekalian? Tatkala ternyata telah dinampakkan seluruh kebaikan dan keburukan dan telah diperhadapkan di hadapannya tanda-tanda apa yang akan dirasakan nanti pada keadaan berikutnya, apakah dia termasuk orang-orang yang celaka atau dia termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Jikalau seandainya kalian saksikan nanti pada hari kiamat, al-mujrimun, para pendosa dan ahlul maksiat, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, kepala-kepala mereka tunduk di hadapan Rabb mereka, di hadapan Tuhannya. Tunduk di hadapan Allah, malu bercampur takut, tidak berani mengangkat kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, dan kami sudah dengar, farji'na, kalau demikian kembalikan kami ke dunia ya Allah. muncul penyesalan. Sudah jauh dia tinggalkan. Sudah lama dia sia-siakan. Tapi ternyata pada hari itu dia minta kembali. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan inna mukinun. Kami akan beramal salih. Sungguh kami sudah yakin ya Allah. Adakah penyesalan yang mengalahkan penyesalan ini jemaah? Putus seluruh harapan. Tidak mungkin akan bisa dikembalikan. Apalagi tatkala dia sudah berada di dalam. Dia sudah berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Adakah jalan untuk kembali ke dunia beramal salih? Ternyata jemaah sekalian perhatikan. Yang dia sesalkan bukan harta bendanya. Yang dia sesalkan bukan sanak keluarganya. Tapi yang dia sesalkan adalah amal salihnya. Kenapa dia tidak beramal salih? Kenapa dia tidak manfaatkan kehidupannya itu? Dia tidak mengatakan kembalikan saya ke dunia untuk kembali berusaha. Kembalikan saya ke dunia untuk kembali menumpuk harta. Kembalikan saya ke dunia untuk kembali mengejar pangkat dan jabatan. Tidak. Tapi yang dia minta kembalikan saya ke dunia. Na'mal saliha. Kami akan beramal salih ya Allah. Bagaimana tidak menyesal jemaah? Tatkala ternyata pada hari itu. Hari dinampakkan seluruh perkara yang telah tersembunyi di dalam hati ketika di dunia. Yawma tubalas sarair. Hari kiamat. Itu adalah hari tatkala seluruh yang rahasia sudah dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keburukan yang kita sembunyikan pada hari ini. Kedustaan, penipuan, kekejian, dan berbagai macam maksiat yang kita sembunyikan pada hari ini. Dinampakkan di hadapan Allah. Sampai-sampai di antara manusia pada hari itu ada yang mengatakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Dan mereka mengatakan, kenapa kitab ini? Kenapa catatan amalan ini? Tidak sedikit, tidak satu pun yang besar dan tidak satu pun yang kecil kecuali telah disebutkan di dalamnya dan mereka dapatkan apa yang ada di hadapannya. Dan mereka telah dapatkan seluruh amalan yang telah berlalu itu hadir di hadapannya pada hari kiamat. Bagaimana tidak menyesal? Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapatkan seluruh amalannya sudah hadir di hadapannya. Sudah nampak dosa-dosanya yang besar sampai dosa yang terkecil. Nampak ucapan-ucapannya yang menyelisihi syariat Allah. Nampak perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah di hadapannya. Semuanya sudah nampak. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap jiwa, setiap insan, kami sudah tetapkan catatan-catatan amalan. Amalan-amalan mereka di leher-leher mereka. Dan kami akan keluarkan pada hari kiamat dalam berbentuk satu kitab. Yalqahu mansura. Dia dapatkan sudah terbuka di hadapannya. Sudah terbuka di hadapannya. Setelah itu apa yang terjadi? Allah berfirman, iqra' kitabat. Iqra' kitabat. Baca catatan amalanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah engkau yang menghisap dirimu pada hari ini. Mampukah kita jemaah? Kita yang berbuat dicatatkan oleh para malaikat, dinampakkan pada hari kiamat seluruh kejelekan itu, ternyata kita yang harus membacanya sendiri di hadapan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akankah kita selamat di hari itu jemaah sekalian? Yaumul hasrah. Hari yang penuh dengan penyesalan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa sallam memperingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, fa yanzura ila aymana min, fala yara illa ma qaddam, wa yanzura ila ashama min, fala yara illa ma qaddam, wan naru tilqa'a wajhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun dari kalian wahai manusia kecuali pasti akan berbicara langsung dengan Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada penterjemah antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia menoleh ke arah kanannya, fala yara illa ma qaddam. Tidak ada yang dia saksikan, tidak ada yang dia lihat kecuali seluruh amalan yang telah dia lakukan dahulu. Wa yanzura ila ashama min, dia lihat ke arah kirinya, fala yara illa ma qaddam. Tidak ada yang dia lihat kecuali seluruh amalan yang telah berlalu. وَالنَّارُ تِلْقَاءَ وَجِهِ. Sementara neraka sudah dinyalakan di hadapannya. La ilaha illallah. Berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah kita mempertanggungjawabkan seluruhnya di hadapan Allah? Yang selama ini memberikan kepada kita setiap kebaikan. Yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita. Memberikan setiap apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Kemudian setelah itu akan dipertanggungjawabkan setiap yang telah kita terima ini di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Tidakkah kita malu jamaah kalau ternyata setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebahagiannya kita manfaatkan pada perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban kita di hadapan Allah? Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang telah kalian terima di dunia ini. Mampukah? Yang jelas itu pasti akan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lainnya, beliau menjelaskan kepada kita beratnya keadaan manusia pada hari kiamat. Di hari yang penuh dengan penyesalan itu. Penyesalan setelah kematian seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang hamba yang fajir di dalam kehidupan dunianya, pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluk. Seluruh makhluk akan menyaksikan dia diadili di hadapan Allah. Dibongkar seluruh kejelekannya. Dibongkar seluruh kesesatannya. Dibongkar seluruh kenistaan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Di hadapan seluruh makhluk. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal abdul mu'min, adapun seorang hamba yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil dia, fayakhlu bih, Allah subhanahu wa ta'ala akan berduaan dengannya, tidak akan didengarkan oleh siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu. Apa yang terjadi? Dia akan berduaan dengan Allah. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepadanya tentang dosa-dosanya, tentang amalan keburukan hamba yang beriman ini. Ya, coba lihat pengadilan Allah. Ditanya kepadanya setiap amalan yang pernah dia lakukan. Alaysa fa'alta kadza yawma kadza wa kadza? Wahai hambaku, bukankah kamu telah melakukan amalan ini di hari ini dan di hari ini? Lengkap disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kamu telah melakukan pelanggaran ini? Kamu melakukan dosa ini, kamu melakukan maksiat ini di hari ini, pada saat ini, di detik ini. Tidak ada yang mampu diucapkan oleh hamba ini kecuali hanyalah mengatakan bala ya Rabb, betul ya Allah, semua itu adalah dosaku. Betul ya Allah, itu adalah pelanggaranku. Ya, wala yazalullahu azza wa jalla yuraddiduh. Terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dosa-dosanya. Disebutkan setiap dosanya kepadanya. Hatta dhanna annahu qad halak. Sampai hamba ini yakin, pasti dia akan binasa saat itu. Pasti dia akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan menghukum dia. Di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala muncul kekhawatiran, muncul penyesalan, muncul rasa takut pada diri seorang hamba yang beriman ini. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, qad satartu laka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm. Saya yang telah menutupi dosa-dosamu dan pelanggaranmu ketika engkau di dunia, dan pada hari ini saya yang akan mengampuni seluruh dosa-dosamu itu. Allahu Akbar. Adakah nikmat yang lebih besar dari itu, jemaah? Subhanallah, betapa besar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Kita berdosa, Allah tutupi dosa-dosa kita di dunia ini. Ternyata pada hari kiamat, orang yang beriman akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hari penyesalan. Setiap hamba akan menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus penyesalan itu muncul di hadapan Allah. Ya, penyesalan tatkala setiap hamba berdiri di hadapan Allah. Menunggu pengadilan Allah. Matahari didekatkan di atas kepala hanya 1 mil. Setiap orang merasakan rasa panas kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia akan berkeringat. Setiap manusia akan menyesal. Setiap manusia diliputi rasa khawatir dan rasa takut. Kecuali orang-orang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saatnya. Tatkala manusia itu menyesali perbuatannya. Ya, sampai-sampai kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia pada hari itu. Ada di antara mereka. Yang menggigit jarinya karena penyesalan. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Dia mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ. Ingatlah, tatkala kalian akan menyaksikan pada hari kiamat, orang-orang zalim akan menggigit jari-jari mereka. Tanda apa ini? Tanda penyesalan. Tanda orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menggigit jari-jari mereka. Seraya mereka mengatakan, Ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai, seandainya dahulu saya mengikuti jalannya para rasul. Baru dia menyesal. Baru dia menyesali kenapa tidak mengikuti jalannya para rasul. Ya wailata. Duhai. Laytani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan. Si anu itu sebagai teman baikku. Baru dia menyesal. Kenapa dulu saya jadikan si anu jadi teman baikku? Ya. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkan saya dari peringatan Allah setelah datangnya peringatan itu kepadaku. Dia telah menyesatkan saya. Dia telah melalaikanku dari Alkitab dan Sunnah. Dia yang menghalangiku dari mempelajarinya. Dia yang menghalangiku dari mengamalkannya. Dia memberikan kepadaku ya, syubhat sehingga saya tidak meyakini apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman baikku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyesalan. Penyesalan timbul di hari kiamat, jemaah sekalian. Nah, penyesalan setelah dia melihat amalan-amalannya sudah hadir di hadapannya. Tatkala dia melihat, tatkala ternyata amalan keburukannya begitu banyak. Tidak mampu lagi dia membendung dirinya, jemaah. Hanyalah rahmat Allah yang diharapkan pada hari itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pula apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana hebatnya penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang mujrim pada hari kiamat di hadapan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba." Dan orang-orang kafir pada hari itu berkata, "Duhai, seandainya saya menjadi tanah saja." Menyesal menjadi orang. Menyesal menjadi manusia. Ya. Kenapa dahulu saya tidak menjadi tanah saja? Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan kalimat ini mengandung dua makna. Yang pertama, kenapa dahulu saya tidak menjadi tanah saja sehingga tidak akan mendapatkan hisab yang sangat berat di hadapan Allah? Ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya dulu saya menjadi tanah saja sehingga tidak akan disiksa pada hari ini dan tidak akan ditanya tentang segala sesuatunya. Makna yang kedua kata beliau, ya laitani kuntu turaba, duhai seandainya saya menjadi tanah saja, adalah kalimat penyesalan dari seorang hamba yang mujrim tatkala dia menyaksikan hewan-hewan pada hari itu mereka semuanya dikisos. Kemudian setelah itu dikatakan kuni turaba, jadilah engkau tanah. Kemudian mereka semuanya menjadi tanah. Tidak akan ada yang masuk ke dalam surga dan tidak masuk ke dalam neraka. Dia pun berangan-angan, seandainya tatkala dahulu di dunia saya menjadi binatang saja dan pada hari ini saya menjadi tanah, tidak mendapatkan apa-apa. Subhanallah. Berat. Berat jemaah sekalian penyesalan pada hari itu. Nah, oleh karena itu hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya penyesalan yang datang terlambat? Apakah kita menyesali salat kita? Menyesali puasa kita? Menyesali sedekah kita? Menyesali haji dan umrahnya? Menyesali seluruh amalan yang telah dia tinggalkan dalam kehidupan dunia? Dan lebih besar lagi penyesalan itu jemaah sekalian, tatkala ternyata pada hari itu dia telah yakin akan dimasukkan ke dalam neraka dan sudah dinampakkan neraka di hadapannya, semakin besar penyesalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam." Yawma idzi yatadhakkaru al-insan wa anna lahu dhikra. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, tatkala bumi ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada hari itu datanglah Tuhanmu dan para malaikat bersaf-saf, berbaris-baris para malaikat. Allah datang. Kemudian setelah itu datang para malaikat bersaf-saf pada hari kiamat. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu kata Allah, didatangkanlah neraka jahannam di hadapan seluruh makhluk. Subhanallah. Didatangkan neraka jahannam di hadapan kita jemaah. Terdengar gemuruhnya. Terlihat kengerian di dalamnya. Terdengar teriakan-teriakan di dalam neraka. Api saling memakan dengan api. Nah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Diperhadapkan di hadapan manusia. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkanlah neraka jahannam pada hari itu di padang mahsyar. Didatangkan neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yatadzakkarul insan." Pada hari itu barulah manusia semuanya mengingat. Semuanya baru mengingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lahu dzikra." Untuk apa lagi mereka mengingat? Apa gunanya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Baru dia mengatakan, duhai, seandainya dahulu saya mempersiapkan untuk kehidupanku pada hari ini. Saya mempersiapkan untuk kebahagiaanku pada hari ini. Tapi kapan dia ucapkan itu, jemaah? Setelah dia melihat neraka jahanam sudah berkobar-kobar di hadapannya. La ilaha illallah. Akankah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita pada hari itu, sementara kita adalah hamba yang penuh dengan dosa? Akankah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita pada hari itu, sementara kita adalah hamba yang banyak melalaikan, akan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala? Dan perhatikan, jemaah sekalian, tatkala setiap penduduk neraka sudah dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya, penyesalan itu tidak berhenti, jemaah. Penyesalan itu terus menerus ada pada diri mereka, sementara mereka sudah berada di tengah-tengahnya api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita, betapa beratnya penyesalan yang mereka rasakan di dalam neraka jahannam. Sampai tatkala mereka merasakan pedihnya neraka, mereka berupaya untuk keluar dari neraka jahannam. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, kullama aradu an yakhruju minha, u'idu fiha, waqila lahum dhuqu adzab al-hariq. Setiap kali mereka hampir keluar daripadanya, dari neraka, kembali mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut. Kemudian dikatakan, rasakan siksa yang membakar itu. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana penderitaan mereka di dalam neraka jahannam, sampai-sampai mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُمْ يَصْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Mereka semuanya berteriak di dalam neraka jahannam. Mereka semuanya berteriak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa teriakan mereka? Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini. Keluarkan kami dari siksa yang sangat pedih ini. Kembalikan kami dari ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladhi kunna na'mal. Kami akan beramal salih selain daripada amalan yang kami lakukan dahulu ketika di dunia. Selain daripada dosa kami. Selain daripada kesia-siaan kami. Mereka berangan-angan untuk kembali ke dalam kehidupan dunia mereka yang mereka sia-siakan dahulu. Yang telah mereka tinggalkan. Yang telah mereka lakukan berbagai macam kenistaan di dalamnya. Keluarkan kami, ya Allah. Kami akan kembali ke dunia untuk beramal salih. Akan tetapi, jemaah sekalian, itu hanyalah penyesalan yang tidak berguna. Itu adalah penyesalan yang tidak ada artinya. Itu adalah permintaan yang tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai mereka kembali merengek dan meminta kepada malaikat penjaga neraka. Wanadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Mereka semuanya meminta, wahai Malik penjaga neraka, minta kepada Tuhanmu agar kami dimatikan saja. Matikan kami saat ini, tidak usah disiksa. Matikan kami saat ini, sekarang juga. Malik berkata, innakum makithun. Kalian akan tinggal untuk selama-lamanya dalam keadaan menderita seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi saya dan antum seluruhnya dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Ya maaf sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebelum penyesalan itu datang, mari kita sadari perkara itu pada hari ini. Dan mari kita saling mengingatkan dari setiap kelalaian yang kita berada di dalamnya pada hari ini. Kalau tidak jamaah, bahaya mengancam kita di hadapan Allah. Kalau tidak, bahaya akan mengancam kita di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa kita ucapkan jamaah sekalian kecuali ucapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk beramal saleh dan terus mempersiapkan segala-galanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته